Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita masih membahas atau kita membaca kitab Situd Durar, masih di bab Nailus Su'dudi bil Ilmi, menggapai kemenangan, menggapai kepemimpinan dengan ilmu. Yang terakhir yang kita singgung adalah bahwa Allah menjanjikan nabinya sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kemenangan. Allah menjanjikan nabinya akan mendapatkan pertolongan. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Ghafir ayat 51, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yakumul ashhad. Sesungguhnya akulah yang akan menolong utusan-utusanku. Allah sendiri yang akan menolong rasulnya. Sehingga kalaupun tidak ada yang mau untuk mengikuti rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kemenangan baginya. Demikian pula orang-orang yang beriman, yang membela beliau dalam kehidupan dunia maupun ketika hari di mana semua saksi mereka menyampaikan persaksiannya, yaitu hari kiamat. Kemudian ini disimpulkan oleh Syekhul Islam, demikian pula Ibnul Qayyim, bahwa setiap hamba yang dia berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia mendekati pertolongan Allah taala. Maka semakin sempurna ittiba'nya kepada Nabi, semakin sempurna pula pertolongan yang akan Allah janjikan baginya. Sebagaimana ini Allah isyaratkan di surat Ali Imran ayat 55. Idz qala Allahu, ketika Allah berfirman, ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka. Sesungguhnya akulah yang akan mengangkatmu dan yang akan mewafatkanmu. Wa rafi'uka ilayya, dan akan mengangkatmu kepadaku. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku mensucikanmu dari orang-orang kafir. Sehingga orang kafir tidak bisa bertindak zalim kepada Isa alaihi salatu wassalam dalam bentuk membunuh beliau. Rencana yang mereka inginkan gagal karena Allah selamatkan siapa? Nabi Isa. Wa ja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan Allah jadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir. Mereka berada di atas orang-orang kafir sampai kiamat. Yang dimaksud pengikut di sini adalah pengikut Nabi Isa di atas orang kafir, maksudnya adalah Yahudi. Lalu disimpulkan termasuk di antaranya adalah yang menisbahkan diri kepada Nabi Isa meskipun banyak kekurangan, yaitu Nasrani. Ibnu Qayyim mengatakan, falamma kana lin-nasara nasibum ma min ittiba'ihi. Karena Nasara, mereka punya jatah mengikuti Nabi Isa. Mereka mengikuti Nabi Isa punya sekian persen keterlibatan mengikuti Nabi Isa. Kana fauqal yahudi ila yaumil qiyamah. Maka Nasrani berada di atasnya Yahudi sampai kiamat. Walamma kana al-muslimun, dan ketika kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atba'a lahu minan nasara, lebih sempurna dalam mengikuti Nabi Isa dibandingkan Nasrani. Kanu fauqan nasara ila yaumil qiyamah, maka mereka berada di atasnya Nasrani sampai kiamat. Dan kemarin sudah kita singgung ya, kalau Yahudi mereka mengimani semua kitab selain Injil dan Quran, Nasrani mengimani semua kitab selain Al-Quran, kaum muslimin mengimani semuanya tanpa kecuali. Sehingga kita lebih sempurna dalam ittiba. Nasrani kurang sekian persen, Yahudi kurang lebih banyak. Karena itu urutannya, Allah jadikan Nasrani di atas Yahudi, Allah jadikan kaum muslimin di atas Nasrani. Waqala Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam mengatakan, "Wa li hadza kullu man kana muttabi'an lirrasul, kana Allahu ma'ahu bihasabi hadzal ittiba'." Karena itulah orang yang mengikuti Rasul, maka Allah akan membersamainya setingkat dengan kekuatan ittiba' yang dia lakukan. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin." Wahai nabi, cukuplah Allah yang akan menjadi penolongmu dan orang-orang yang mengikutimu di kalangan kaum mukminin. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pernyataan yang itu akan menghibur nabinya, hasbuka wa hasbu manittaba'aka. Ya. Cukup bagimu dan cukup bagi orang yang mengikutimu. Oh, berarti wa di sini wa manittaba'aka, wa di sini ma'tuf kepada Allah atau ma'tuf kepada ka? Ma'tuf kepada ka. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, di surat Al-Anfal ayat 64, wahai nabi, cukuplah Allah yang akan menolongmu dan orang-orang yang mengikutimu di kalangan kaum mukminin. Kalimat dan orang-orang yang mengikutimu itu dannya kembali kepada subjek atau kepada objek? Objek. Sehingga mananya cukuplah Allah yang akan menjadi penolongmu dan penolong orang yang mengikutimu. Fakullu manittaba'ar rasula, maka siapapun yang mengikuti Rasul min jami'il mu'minin, di kalangan orang-orang yang beriman, fallahu hasbuhu, maka Allah yang akan mencukupinya. Wa hadza makna kaunillahi ma'ahu, dan itulah makna Allah membersamainya. Wal kifayatul mutlaqatu ma'al ittiba'il mutlaq, maka kecukupan mutlak akan diberikan kepada mereka yang ittiba' mutlak. Wan naqisa ma'an naqisa, dan kecukupan itu dikurangi sejalan dengan kurangnya hamba dalam ittiba' nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutlak itu artinya di situ tidak ada cacat. Maka semakin sempurna ittiba'nya, pertolongan Allah akan semakin sempurna. Dan semakin kurang ittiba'nya, maka pertolongan Allah juga semakin kurang. Fal kifayatul mutlaqah ma'ittiba'il mutlaq wan naqisatu ma'an naqisah. Ma'an naqis. Allah memberikan kecukupan mutlak tanpa batas bagi mereka yang ittiba'nya mutlak. Sebaliknya Allah mengurangi pertolongan itu bagi mereka yang kurang dalam ittiba'. Wa idza kana ba'dul mu'minina bihi al-muttabi'ina lahu qad hasala lahu man yu'adihi 'ala dhalika fallahu hasbu. Karena itu ketika sebagian kaum mukminin yang mengimani beliau, mengikuti ajaran beliau, terkadang dia mendapatkan orang-orang yang memusuhinya 'ala dhalika, dalam ittiba' yang dia lakukan, fallahu hasbuh, maka Allah yang akan mencukupinya. Wa huwa ma'ahu, dan dia akan membersamainya. Walahu nasibun, berarti dia mendapatkan balasan sebagaimana yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 40, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika beliau mengatakan kepada sahabatnya, sahabat di sini siapa? Sahabatnya di sini siapa? Abu Bakar. Ingatlah ketika beliau mengatakan kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Ingatlah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Bakar pada waktu di gua Sur, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu sedih, sesungguhnya Allah bersamaku. Sesungguhnya Allah bersama kita. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat ketakutan dalam peristiwa seperti itu. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, andaikan mereka melihat ke arah kakinya saja, kok kakinya gatelen. Terus mereka lihat ke arah kakinya, pasti sudah kelihatan Nabi SAW dan Abu Bakar. Karena guanya itu masuk ke dalam, ya, bukan gua menyamping, tapi gua masuk ke dalam. Di bawahnya Abu Bakar dan Nabi SAW mepet tembok gua, sementara orang musyrikin berada di atas gua. Tingak-tingok ke arah kanan kiri mencari Nabi SAW dan Abu Bakar. Andaikan mereka melihat ke arah kakinya, sudah kelihatan Nabi SAW dan Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar gemeteran ketika itu. Ini kalau ketangkap, taruhannya pasti nyawa. Kalau nggak dibunuh, pasti disiksa. Tapi apa kata beliau? La tahzan innallaha ma'ana. Kamu nggak usah takut, Allah bersama kita. Dan peristiwa ini bukanlah peristiwa yang paling ditakutkan Nabi SAW. Bukan peristiwa yang paling membuat beliau jengkel. Ada peristiwa yang lain. Sehingga perjuangan beliau ketika menghadapi situasi seperti ini bagi beliau tidak sehebat ketika menghadapi situasi menghadapi orang-orang yang bandel ketika diajak untuk mengikuti kebenaran. Fa inna hadza qalbuhu muwafiqun lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang ini yaitu Abu Bakar hatinya sejalan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa illam yakun sahibahu bi badani wal aslu fi hadzal qalb. Meskipun bisa jadi ada orang yang tidak membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan badannya. Maka orang yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia sahib Nabi. Dan sahib itu ada dua. Sahib bil badan wa sahib bil qalb. Teman dalam arti ketemu fisik. Yang kedua, teman dalam arti sejalan dalam prinsip. Dua-duanya bisa disebut sahib. Karena itu orang yang ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia sama dengan prinsip. Prinsip kita mengikuti prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti sama dalam prinsip. Dia memiliki jatah suhbah. Dia memiliki sekian persen suhbah, yaitu kebersamaan dalam prinsip. Wal aslu fi hadzal qalb. Dan yang paling inti adalah di bagian hati. Prinsipnya adalah, atau yang paling pokok itu di masalah hati. Makanya orang yang sudah punya rasa cinta, dia bisa menikmati ketika meniru. Senang dengan misalnya artis sepak bola. Maka dia merasa senang ketika memakai kaos seperti yang dipakai oleh artis itu. Kaosnya tulisannya CR8. Salah nomor ya. Atau ditulisi ya dengan yang lain. Newcastle United misalnya. Salah ya. Dia pakai itu merasa bangga enggak? Apakah dia bisa menikmati? Dia bisa menikmati. Dia bisa menikmati ketika meniru. Orang yang punya cita-cita ingin jadi TNI misalnya. Waktu kecil senang sekali dengan TNI. Pakai baju TNI, wah dia merasa senang, merasa menikmati. Kon nyopot ra gelem. Sampai mambu-mambu itu tetap dinggo. Yang misalnya pengen jadi apa gitu, pakai pakaian seperti itu dia seneng, pakai polisi, pakaian polisi dia seneng. Maka tasyabbuh itu terasa nikmat. Sehingga kadang ada orang yang kenapa kok mau-maunya orang ini mengorbankan wajahnya yang bagus, dibolongi irunge, bolongi tindian, bolongi gak tumon tindian, apalagi ini Pak. Nanti daun telinga yang bagian atas dibolongi, dijahiti sendiri. Kok mau orang kayak gitu? Kadang sampai pipinya disayat, kemudian dijahit, ya. Niru siapa misalnya. Sehingga tasyabbuh itu ada nikmat, ada unsur nikmat. Dia merasa bangga dengan penampilan kayak gitu. Maka tasyabbuh dengan Nabi SAW juga nikmat. bagi mereka yang cinta Rasulullah SAW. Karena itu al-aslu fi hadzal qalb. Intinya adalah ada dalam hati. Sehingga orang yang tidak membersamai fisik dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bisa membersamai prinsip, yaitu hatinya sejalan, prinsip hidupnya sejalan. Kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika beliau sedang berangkat menuju perang Tabuk, melewati jalanan yang demikian panas, naik bukit, turun lembah. Qala, beliau mengatakan, inna bil madinati rijalan masirtum masira wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, masirtum masiran, setiap kali kalian melewati satu perjalanan atau melewati lembah, illa kanu ma'akum, sesungguhnya mereka itu membersamai kalian. Kalau para sahabat bertanya, wahum bil Madinah, loh, mereka di Madinah kok bisa membersamai kita ya Rasulullah? Qala, kata beliau, wahum bil Madinah, meskipun mereka berada di Madinah, habasahumul udhru, mereka tertahan tidak bisa ikut jihad karena ada udhur, sakit. Sebenarnya saya punya semangat pingin ikut, tapi karena lagi sakit, gak bisa ikut. Batinnya itu pingin ikut, pingin membersamai mereka yang sedang jihad, tapi fisiknya tidak memungkinkan. Habasahumul udhru, sudah tua sekali, hanya bisa dukung dengan doa. Saya sebenarnya, andaikan saya masih muda, pingin sekali ikut bersama kalian. Maka mereka disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membersamai para sahabat yang sedang jihad, meskipun mereka berada di Madinah, meskipun bisa jadi mereka berada di atas ranjang. Ada program piknik sekolah misalnya, ke tempat wisata yang sangat menarik bersama kawan-kawan. Kita dalam kondisi gak ada duit, sakit, pengen ikut. Begitu kita istirahat, malam ini kawan kita berangkat. Mungkin kita nengok sebentar, wah, dia teman-temannya mau berangkat. Hatinya bersama mereka, tapi fisiknya berada di rumah, randi duit. Itu contoh kebersamaan dalam batin, begitu ya. Sehingga kadang dia menghubungi temannya berkali-kali, gimana kamu di sana, lihat apa, dan seterusnya. Maka kata beliau, al-aslu fi hadza al-qalb. Dan yang paling penting di sini adalah masalah prinsip, masalah hati. Karena itu kebersamaan, tadi ada dua, ada kebersamaan dohir dan ada kebersamaan batin. Para sahabat punya kebersamaan paling sempurna, dohir batin. Lahiriahnya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, batinnya juga membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahaula, maka mereka yang enggak ikut jihad, biqulubihim kanu ma'an nabi, hatinya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, al-ghuzat, yang mereka sedang perang. Falahum ma'na suhbatihi fil ghuzat, maka mereka memiliki satu bentuk kebersamaan di medan perang, meskipun mereka berada di Madinah. Allahu ma'ahum bihasabi tilka suhbatil ma'nawiyah, maka Allah membersamai mereka dengan adanya suhbah ma'nawiyah, menjadi sahabat tapi tidak konkret ya, karena kesamaan prinsip. Mungkin ada di antara kita ya yang membayangkan, andaikan saya ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira apa yang aku lakukan? Andaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di dekat saya, kira-kira apa yang akan aku lakukan? Andaikan ada jihad yang dipimpin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang aku lakukan? Ada semangat, sehingga andaikan dia dilahirkan di masa silam, dia akan berusaha untuk menjadi pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kamu berada di masa sekarang, jauh dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari tempat beliau, apa yang bisa diperjuangkan? Perjuangkan ajaran beliau. Itulah yang disebut dengan suhbah ma'nawiyah. menjadi sahabat Nabi SAW, tapi sahabat abstrak, tidak konkret, karena yang dibersamai adalah prinsip beliau. Ada satu pernyataan yang sangat ma'ruf, ya, salah satu di antara kelebihan ahli hadis, karena mereka menyebarkan ajaran-ajaran Nabi SAW, hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa yang mereka sampaikan? Ashabul hadith hum ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis adalah para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illam yashabu nafsahu anfasuhu sahibu. Anfasahu sahibu. Kalau mereka tidak bersamai fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membersamai nafas-nafasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis beliau. Wa qad sadaqa rahimahullah, dan benarlah apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, karena dalam Al-Qur'an ada ayat yang menunjukkan bahwa mereka sahibuhum bi batinihim, menyertai para sahabat dengan batinnya meskipun mereka berada di tempat tinggalnya. Wa dzalika annahum hina ataw liyahmilahum annabiy sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ila al-jihad raddahum. Dan Allah ceritakan ada 10 orang kurang lebih yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam liyahmilahum, memberikan tunggangan untuk mereka ketika peristiwa perang Tabuk, perjalanan 1 bulan. Perjalanan Madinah ke Tabuk itu 1 bulan. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, nusirtu bi ru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan adanya rasa takut yang disematkan kepada musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Dan itu adalah peristiwa perang Tabuk. Mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada enggak tunggangan? Kami enggak punya tunggangan." Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak punya, sehingga beliau minta, "Pulang saja kalian karena kalian enggak punya tunggangan." Li'annahu la yamliku ma yahmiluhum ali. Beliau tidak memiliki hewan yang bisa untuk mereka jadikan tunggangan. Raja'u wa qulubuhum mutaharriqatun wa uyunuhum dami'atun ala dhalik. Akhirnya 10 sahabat ini pulang dalam kondisi sedih sampai keluar air matanya, nangis. Gagal ikut jihad, bukannya bahagia tapi nangis. Kenapa saya tidak bisa ikut bersama mereka dalam amal saleh? Nangis, pulangnya nangis. Wa uyunuhum dami'ah, air mata mereka mengalir. Ala dzalika, disebabkan karena Nabi SAW tidak bisa mengikut sertakan mereka untuk terlibat dalam jihad. Hatta wasafahumullahu biqauli, sampai Allah sebutkan dalam firman-Nya, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alai tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang mendatangimu karena mereka berharap kamu bisa memberikan tunggangan untuk mereka. Lalu kamu mengatakan, aku enggak punya hewan yang bisa kalian gunakan untuk tunggangan. Jatah kendaraan sudah habis. Akhirnya mereka pulang sementara mereka nangis. Wa ayunuhum tafidu minad dam. Mereka pulang dalam kondisi nangis karena gagal untuk bisa ikut jihad. Kita senang, ya, bawa uang, mas saya mau donasi. Oh mohon maaf pak, donasi sudah tutup cukup. Ya, senyum dia pulang. Alhamdulillah. Yang penting wis diamal niat. Ya. Sehingga dia berharap hanya tercatat sebagai amal niat, amal niat, amal niat. Tapi aku untuk pahala enggak Ustaz ini? Ya insya Allah dapat pahala niat. Alhamdulillah. Ya. Gagal beramal dapat pahala niat. Sahabat enggak, mereka begitu ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf kami tidak bisa memberikan fasilitas bagi Anda untuk jihad. Enggak ikut enggak apa-apa. Pulang dalam kondisi nangis. Alla yajidu ma yunfikun, mereka sedih karena mereka tidak bisa memiliki, tidak menjumpai apa yang bisa mereka infakkan. Dan bisa kita ketahui yang namanya sahabat itu hidupnya sangat terbatas. Tsumma qala rahimahullah, kemudian beliau mengatakan, walau farada ar-rajulu fi ba'dil amsar wal a'sar, kata Ibnu Qayyim, andaikan ada orang yang sendirian di sebuah negara, di satu masa dia ahlussunnah sendirian di tempatnya, di satu masa itu, bihaqqin, dengan membawa kebenaran, ja'a bihir rasul, yang dibawa oleh rasul sallallahu alaihi wasallam, walam yansurhun nasu alai, dan enggak ada satupun manusia yang menolongnya, alaihi, dalam mengikuti rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha ma'ah, maka Allah membersamainya, sehingga dia memiliki hak untuk mendapatkan balasan seperti yang Allah firmankan, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatsnain id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kalian tidak mau menolong beliau, tidak mau membela beliau, maka Allah lah yang akan membela beliau. Allah enggak butuh manusia. Sehingga Allah tidak butuh kita untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian enggak mau, maka Allah yang akan menolongnya. Ingatlah ketika orang-orang kafir mengusir beliau, hanya berdua bersama Abu Bakar. Sehingga beliau hijrah itu enggak pakai pengawal. Cuman berdua. Potensi matinya besar atau kecil? Cukup besar. Apalagi ketika itu orang musyrikin mengumumkan kepada seluruh penjuru daerah, siapa yang berhasil menangkap Muhammad hidup mati dapat 100 unta. Hadiahnya enggak macam-macam ya. Sampai orang-orang badui tertarik dengan itu. Namanya badui, sing penting warak. Sehingga ketika ketemu dua orang, ada badui yang curiga, langsung ditanya, min aina anta? Kamu dari mana? Kalau beliau jawab dari Mekah, tangkap, bunuh. Nabi SAW menjawab apa? Beliau jawab, min al-ma, dari al-ma. Al-ma artinya air. Menurut si badui ini, oh, dari suku al-ma. Padahal maksud beliau adalah dari air mani. Tidak bohong. Namanya apa ini? Tauriyah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menolong beliau ketika beliau hanya berdua. Idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di gua. Id yaqulu li sahibi, kemudian beliau mengatakan kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar, enggak usah takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan jarak Thur dengan kota Mekah itu sangat dekat, enggak terlalu jauh. Karena beliau keluar dari kota Mekah di waktu malam, ketika seluruh kaum musyrikin yang mengepung rumah beliau tertidur. Bangun-bangun mereka kaget, wah, kita ketiduran. Langsung masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau sudah enggak ada. Akhirnya langsung berpencar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa di Gua Thur ini siang hari. Berarti ketika beliau lari, beliau itu tidak langsung melanjutkan perjalanan, beliau sembunyi dulu. Karena kalau langsung melanjutkan perjalanan, dikejar kuda, ketangkap. Sehingga yang ngejar beliau, mereka sudah menempuh jarak yang lebih jauh. Beliau masih di belakang sembunyi. Nah, setelah dicari-cari, mereka balik ke muka, baru beliau melanjutkan perjalanan. Beliau berada di Gua Thur berapa hari? Kurang lebih selama 3 hari. Itu enggak cuma sehari ya, kurang lebih selama 3 hari. Sembunyi di situ. Dan yang bertugas memberi ransum anaknya Abu Bakar As-Siddiq, dan yang bertugas untuk menghilangkan jejak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang pembantunya Abu Bakar, penggembala kambing. Begitu beliau lewat, maka kambingnya itu nginjak-nginjak kaki jejak beliau, sehingga dikiranya ini bekasnya penggembala kambing. Karena berdua, berarti jejak kakinya cuma 4, kelihatan. Kalau rombongan nggak kelihatan. Karena itu faktor ketangkapnya beliau sangat besar. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau. Fa inna nasrar rasul sallallahu alaihi wasallam huwa nasru dinihi. Karena menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam sama dengan menolong agama Allah. Alladzi jaa bihi, yang beliau bawa. Haitsu kana wa mata kana, dimanapun dia berada, kapanpun dia berada. Wa man wafaqahu, sehingga siapa yang sejalan dengan beliau, maka dia adalah sahabat beliau. Alaihi fil makna, sahabat secara abstrak, karena membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qama bihi dzalika sahibu kama amara Allahu fa inna Allaha ma'a ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'a dzalikal qa'imu bihi wa ma'a dzalikal qa'imi bihi. Karena itu ketika ada orang yang menegakkan sunnah beliau, dzalikas sahib, si sahabat ini, sahabat abstrak ini menegakkan sunnah beliau sebagaimana yang Allah perintahkan, maka Allah akan membersamai ajaran beliau dan membersamai orang yang menegakkan sunnah beliau. Wa hadzal muttabi'u lahu hasbuhu Allah. Orang yang mengikuti beliau, Allah lah yang akan mencukupinya. Wa huwa hasbur rasul, dan Allah yang akan mencukupi, sebagaimana Allah yang mencukupi rasulnya. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Anfal ayat 64, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, Allah yang akan mencukupimu, dan Allah juga yang akan mencukupi orang-orang beriman yang mengikutimu. Kemudian di sini ada kisah yang sangat panjang yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Kita bacakan, semoga cukup waktunya ya. Ibnu Mas'ud bercerita. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Isya, thumma sarafa, setelah itu beliau pergi keluar dari masjid. Fa akhadha bi yadi Abdullah bin Mas'ud, kemudian beliau memegang tangannya Abdullah bin Mas'ud sampai keluar dari kota Mekah menuju Budha di kota Mekah. Sebuah daerah lembah Budha di kota Mekah. Fa ajlasahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ibnu Mas'ud untuk duduk. Tsumma khatta alaihi khattan. Lalu Ibnu Mas'ud dikasih garis melingkar. Duduk di sini, beliau ngasih garis melingkar. Tsumma qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, la tabrahanna khattaka fa innahu sayantahi ilaika rijal. Jangan sampai kamu melewati batas garis ini. Jangan kamu melintasi batas garis ini, nanti akan datang kepadamu beberapa orang. Fala tukallimhum, jangan diajak bicara. Fa innahum la yukallimunaka, mereka pun enggak bakalan berbicara dengan kamu. Tsumma mada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu arada. Setelah Ibnu Mas'ud dikasih perintah seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Fa baina ana jalisun fi khatti, ketika saya duduk di dalam lingkaran tadi, id atani rijalun ka'annahum azzut, tiba-tiba datang beberapa orang seperti suku Zuti. Suku Zuti itu seperti orang Sudan atau orang Habasyah, orang hitam. Asy'aruhum wa ajsamuhum, rambutnya hitam, badannya juga hitam. La ara auratan wa la ara qashran, enggak kelihatan kulitnya dan enggak kelihatan auratnya, hitam, semuanya hitam. Wa yantahuna ilayya, lalu mereka mendekat kepadaku. La yujawizunal khatta, dan mereka tidak melintasi garis tadi. Mereka tidak melewati garis lingkaran tadi. Tsumma yastiruna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka pergi menuju ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya pergi ke arah kegelapan, mereka pun ke arah sana, kegelapan. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud? Tetap diam di tempat. Padahal beliau pemberani. Kenapa enggak membela Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bahaya karena ada orang-orang ini, orang-orang hitam-hitam ini mendatangi atau pergi ke arah perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ibnu Mas'ud karena dipesani diam di tempat, beliau diam di tempat. Hatta idza kana min akhiril lail, sampai akhir malam, sampai akhir malam, lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'ani wa ana jalis. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku dan saya sedang dalam posisi semula, tetap duduk. Ini setelah Isya ya. Setelah Isya sampai akhir malam. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Coba kita lihat betapa pemberaninya Ibnu Mas'ud. Di kegelapan sendirian dipesani Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan gerak dari tempat ini, dikasih garis, nanti ada beberapa orang tetap diam saja. Enggak usah dipanggil, enggak usah ditanya mau kemana, tetap diam saja. Sampai akhir malam Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Dan Ibnu Mas'ud masih tetap duduk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad arani mundul lailah. Arani maknanya adalah lam anam mundul lailah. Sungguh aku itu enggak tidur sejak awal malam, sejak habis isya kemarin sampai sekarang saya enggak tidur. Nyebutnya dalam bahasa Arab arani. Aku melihat diriku, artinya tangi. Karena kalau orang tidur enggak melihat dirinya karena merem. Tsumma dakhala alayya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke lingkaran tadi bersama Ibnu Mas'ud. Fatawassada fakhidhi faraqata. Lalu beliau berbantalkan dengan pahaku, kemudian beliau tidur. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raqata nafakha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidur ngorot. Beliau ketika tidur sambil dengkur. Fabaina ana qa'idun, ketika saya sedang duduk sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbantalkan pahaku, tiba-tiba datang beberapa orang yang memakai pakaian putih. Allahu a'lamu ma bihi minal jamal. Allah yang Maha tahu, saya enggak bisa menggambarkan keindahannya. Allah yang Maha tahu keindahan mereka, maksudnya saya tidak bisa menggambarkan keindahannya. Fantahu ilayya, kemudian mereka mendekatiku. Fajalasa ta'ifatun minhum, kemudian ada yang duduk di antara mereka, satunya duduk di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang satunya duduk di dekat kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qalu bainahum, kemudian dua malaikat ini ngobrol, dua orang yang putih-putih ini ngobrol. Ma ra'aina 'abdan qat utiya mithla ma utiya hadzan nabi. Belum pernah aku lihat ada seorang hamba yang mendapatkan satu anugerah yang lebih hebat dibandingkan yang diberikan kepada Nabi ini. Inna aynaihi tanaman, mata beliau merem tidur, wa qalbuhu yaqdhan, tapi hatinya tetap bangun. Idribu lahu mathala, buatlah sebuah permisalan untuknya. Mathala sayyidin bana qasran, seperti seorang raja yang membangun sebuah istana. Thumma ja'ala ma'dabatan, kemudian raja itu membuat jamuan. Raja itu menggelar jamuan. Fada'anna sa'ila ta'amihi wa syarabihi, kemudian dia ngundang masyarakat, ayo kita makan bareng, minum bareng. Faman ajabahu akala min ta'amihi wa syaraba min syarabihi, maka siapa yang mendatangi undangan sang raja, dia bisa makan dan minum yang disediakan oleh raja. Wa man lam yujibhu, tapi siapa yang enggak mau hadir dalam undangan tadi, aqabahu au qala adzabahu, maka dia akan diazab, dia akan dihukum. Tsummartafa'u, kemudian mereka pergi. Wastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun ketika itu. Faqala, lalu beliau bertanya kepada Ibnu Mas'ud, sami'ta ma qala haula? Apakah kamu mendengar apa yang tadi di percakapan dua orang tadi? Wal tadri man haula, tahukah kamu siapa dia, siapa mereka? Qultu, kata Ibnu Mas'ud, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-mathal alladhi darabu, perumpamaan yang mereka buat adalah ar-Rahman tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana layaknya seorang raja yang membuat istana, kemudian menggelar makanan dan minuman, lalu mengundang marga masyarakat, Yang datang bisa makan minum, yang enggak datang dihukum. Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan jannah, menyediakan surga, dan Allah mengajak hambanya untuk menuju surga. Wallahu yad'ukum ila daris salam. Allah mengajak kalian untuk masuk surga. Wa da'a ilaiha ibadahu. Allah mengajak hambanya untuk ke surga. Siapa yang memenuhi ajakan Allah, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang tidak memenuhi ajakannya, maka Allah akan menghukumnya dan mengazabnya. Dan siapakah orang ini? Mereka adalah malaikat. Humul malaikat. Ibnu Mas'ud menyaksikan kejadian-kejadian aneh, dan beliau bersabar diam saja sesuai dengan apa yang dipesani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.